berapa nasibku selalu berduka selama hidupku selalu berduka. Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih, di mana mana menderita. Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku selalu bersedih. Kala hidupku hanya menjadi buah derita, mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kala hidupku hanya menjadi buah hinaan, mengapa dulu ayah dan ibuku membesarkan? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan? Ataukah untuk selamanya mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku selalu bersedih? Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih, di mana mana menderita. Mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku